الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعيد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرز كالأرزتي لا تزال حتى يكون إنجعافها مرة واحدة وقال زكريا حدثنا سعد قال حدثني ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang-orang mukmin. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Matsalul mu'min kal khamati minaz zar'." Dikatakan oleh Al-Hafidz di sini, qala Al-Khalil, al-khamatu az-zar'u awwalu ma yanbutu 'ala saqin wahidin. Baik. Wa naqala Ibnu Tin 'an al-Qazzaz annahu dzakaraha bil muhmati wal fa'i wa fasarha bit taqah min az-zar'. وقع عند أحمد في حديث جابر مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى وله في حديث لأبي لأبي بن كعب مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم memperumpamakan orang-orang beriman itu sama seperti pohon yang tegak, terkadang miring, dihembus oleh angin, angin lewat tegak ulang, fa'ambar labikum. Demikian seterusnya orang-orang yang beriman tetap tegar, barakallahu fikum. Artinya di kondisi apapun dia dan keadaan apapun yang dia lewati tetap dia dalam kondisi baik, insyaallah. Baik, ini dikatakan oleh Rasulullah, inna amral mu'min kullahu khair, sungguhnya urusan orang-orang yang beriman semuanya baik. Baik. Tufayyuha arrihu marratan wa tu'diluha marratan. Ya, ini terkadang miring karena dihempas oleh angin, sesekali yang lain dia tegak ulang. Barakallahu fikum. Ya, ini diuji, dicoba berulang-ulang, barakallahu fikum. Al-Aruzza Maktuhatul Ra' Syajarun Sambur Tima yuqal wa qal Qazzaz Qala hukum. Baik, di sini katakan oleh وقالوا هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح. بارك الله فيكم. Artinya orang-orang munafik diperumpamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pohon yang tegak, yang tidak akan goyah, yang tidak goyah dengan apa? Yang tidak goyah dengan hembusan angin. Pemasal munafik kal urzati la tazalu hatta yakuna inja'afuha maratan wahida. Yani kalau dia dihembus kalian langsung roboh. Barakallahu fiikum. Beda dengan orang-orang yang beriman, barakallahu fiikum, kondisinya. Di sini kata Al-Hafidz rahimallahu taala, makna hadis annal mu'min haitsu ja'ahu amrullahi in ta'alahu fa in waqa'alahu khairun fariha bihi wa syakara. Makna hadis ini bahwa seorang mukmin sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya dan dia tetap taat. Fa in waqa'alahu khairun fariha bihi wa syakara. Kalau ternyata dia mendapatkan kebaikan, dia pun bergembira dan bersyukur. Wa in waqa'alahu makruhun sabara wa raja fihi al-khair wal ajr. Dan kalau dia ditimpa musibah, dia pun bersabar dan berharap padanya kebaikan dan pahala. Baik. Fa idza indafa'anhu i'tadala syakiran. Kalau ternyata musibah yang menimpa dia itu hilang, maka dia pun berlaku seperti biasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiru la yatafaqqaduhu Allah bi ikhtiyari, bal yahsulu lahu at-taysir fi dunya liyasta'shir 'ala al-hal fi al-ma'ad. Adapun orang kafir ya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Bahkan boleh jadi Allah memudahkan untuknya urusan dunia sehingga lebih berat urusan akhiratnya. Baik. Hatta idza aradallahu ihlakahu qasamahu fayakunu mautuhu ashadda 'adaban 'alaihi wa aktsaru 'alaman fi khuruji nafsihi. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebinasaannya, maka Allah Subhanahu wa taala keraskan azabnya ketika kematiannya sehingga dia merasakan itu adalah sesuatu yang sangat pedih. Baik. Wa qala al-akhar al-ma'na anna al-mu'mina yataraqqa al-a'rad al-waqi'ata 'alayhi li-dha'fi hadhihi min ad-dunya fa huwa ka'awami ka'awail az-zar syadidul mailan li-dha'fi saqihi. Maknanya adalah seorang mukmin ia talaqqa al-a'rad al-waqi'ata 'alaihi. Orang mukmin senantiasa menerima apapun yang dihadapkan kepadanya. Orang yang beriman, barakallahu fikum, dia tidak memiliki apa-apa kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lidhafi hadhihi min ad-dunya, karena kurangnya, barakallahu fikum, jatah dia, kecenderungan dia ke urusan dunia. Bahwa ka'awaili zar'i syadidul mailan li dha'fi saqihi wal kafir bi khilafi dhalika. Bahwa kal'awail az-zar'i syadidul mailan li dha'fi saqihi. Ini seperti pohon yang baru saja ditanam, barakallahu fikum, yang dihembus oleh angin kiri kanan dan tetap dia dengan keteguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir tidak, dia tegak, sekali dihempas angin langsung tumbang. Barakallahu fiikum. Dan ini kebanyakannya di dua jenis manusia ini, orang mukmin dan orang kafirnya. Barakallahu fiikum. Yakni kembali kita karena kitab Kitabul Mardha, pembahasannya adalah ketika seorang itu sakit. Sakit adalah kondisi orang dalam titik terendahnya. Barakallahu fikum. Dia butuh perhatian, dia butuh dibantu, dia butuh dirawat. Dan perasaannya sangat pekah. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang merawatnya harus bersabar dan harus lebih barakallahu fikum, lebih perhatian terkhusus anak terhadap orang tua, ini perlu sangat baik untuk dia perhatikan. Wallahul musta'an. Baik, orang tua cuma sekali hidup, sama seperti kita, dan semuanya cuma satu kali hidup. Baik, ketika orang tua dalam kondisi sakit masih bisa Anda rawat, manfaatkan kesempatan itu berbakti, manfaatkan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui birrul walidain. Birrul walidain. Ya kalau sudah mati apalagi? Ya tinggal Anda bisa doa. Tapi tidak akan pernah sama ketika Anda memang berbakti pada saat apa? Pada saat dia masih hidup. Dari karena memang Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengingatkan kita, ketika orang tua dalam kondisi sudah apa? Sudah tua renta, bukan ketika sudah mati. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dalam surah Al-Isra? Abu Yusuf. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughal imma yablugha ahaduhu yablugha. Yablughal. Shalaya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara. Indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Di sini Allah Subhanahu wa taala tekankan ketika orang tua itu sudah tua, rentah. Bukan cerita tentang setelah mati. Barakallahu fiik. Berbakti itu pada saat memang orang tua tua. Di situ Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhasilkah Anda melewati ujian ini dengan meraih keutamaan? Memang lelah mengurus orang tua, siapa bilang enggak? Memang capek. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati, keikhlasan, kejujuran dalam merawat orang tua. Itu yang penting. Barakallahu fiik. Siapa bilang enggak lelah ketika orang tua dengan bobot mungkin yang lebih berat dalam kondisi fisik kita apa? Lemah mungkin. Barakallahu fiik. Kitanya juga mungkin kurus, kitanya juga mungkin perempuan misalnya. Baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua saya, ya Allah. Ya Allah berikan kesempatan untuk saya melakukan kebaikan ini, ya Allah. Baik. Lembutkan hati saya, ya Allah, untuk merawat orang tua saya. Karena terkadang anak itu menggerutu, terkadang anak itu pastiu, terkadang anak itu merasa mengatakan Sony boleh apa-apa dengan orang ini, cuma jaga papa. Nah, terkadang begitu modelnya. Barakallahu fiik. Minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di saat itu Anda diuji, dan di saat itu Anda ketika memang berhasil Anda akan meraih kesuksesan yang sungguh sangat luar biasa. Anda sudah meraih pintu dari pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik. Coba tengok dalam Al-Qur'an. Pembahasan berbirrul walidain memang pada saat kondisi apa? Orang tua itu memang renta, sakit-sakitan atau apa? Di situ letaknya kita berbakti. Di situ kita diuji, dan di situ adalah peluang besar. Barakallahu fiik. Di situ peluang besar, sahih. Kalau tidak taufik dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dikata dia orang haji, dia orang belajar agama, tapi kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menterlantarkan orang tuanya. Taufiq min Allah Subhanahu wa taala. Berat memang. Siapa yang mengatakan bahwa birrul walidain tidak berat? Berat. Subhanallah. Tapi akan mudah dan ringan ketika dia dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Tolong aku. Mudahkan aku untuk birrul walidain. Barakallahu fiikum. Ya kalau orang tua sudah meninggal dunia, tinggal penyesalan. Barakallahu fiikum. Siapa dulunya kita nyandam kiapa? Kiapa memang. Barakallahu fiikum. La haula wa la illa billah. Maka bagi siapa yang masih memiliki orang tua, manfaatkan barakallahu fiikum. Manfaatkan kesempatan emas ini. Barakallahu fiikum. Tidak lama antum merawat orang tua. Sahih, tidak lama. Sahih. Boleh jadi anda diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wataala masih pengen merawat orang tua, orang tua sudah meninggal. Kalau memang anda diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wataala, dilunakkan hatinya, dilembutkan perasaannya untuk merawat orang tua. Sahih. Dengan penuh rasa senang, rasa bahagia, bukan menggerutu. Barakallahu fiikum. Bukan ngomel. Karena ada juga orang merawat tapi ngomel. Ini juga enggak bagus. Enggak betul, barakallahu fiikum. Anda merawat berarti keterpaksa, bukan kerelaan. Padahal apapun yang Anda lakukan terhadap orang tua dalam merawat, dalam kondisi apapun, Anda belum bisa membalas kebaikan orang tua. Barakallahu fiik. Walaupun anda melakukan perbuatan sebaik apapun, anda belum bisa membayar kebaikan orang tua. Masya Allah. Jadi, maka jangan pernah menggerutu. Siapa yang diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk berbakti kepada orang tua, minta kepada Allah SWT kelembutan. Barakallahu fiikum. Minta kelembutan. Baik. Minta kesabaran, minta kekuatan untuk bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Masyaallah. Baik. Kita kembali ke pelajaran kita, barakallahu fiikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخام مثلهم كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء والفاجر كالأزرة صماع معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. Sama seperti tadi, barakallahu fiikum, bahwa orang beriman itu seperti pohon, barakallahu fiikum, yang batangnya masih lunak, baik diterpa ke sana kemari, barakallahu fiikum, ikut dan tetap dia berusaha untuk tegak. Beda dengan ini pohon al-uzra, sama dia tegak, begitu dihantam sekali langsung, baik barakallahu fiikum, tumbang dia. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يصب منه Allah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah mengujinya. Barakallahu fiikum. Baik. yani kata Abu Ubaid Al-Harawi maknahu yabtalihi bil masaib liyuthibahu 'alaiha, yani Allah akan mengujinya dengan berbagai macam ujian cobaan untuk Allah beri pahala atas ujian cobaan itu. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, musibah, bala, malapetaka, jangan dikira bahwa Allah Subhanahu wa taala barakallahu fiikum membenci atau murka terhadap kita. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala pengen mengangkat derajat kita. Seperti yang terjadi pada para anbiya war rusul was salihin. Mereka adalah orang saleh. Mereka orang yang taat, tapi ini berikan ujian cobaan. Baik. Seperti Nabiullah Ayyub. Paham barakallahu fikum. Dan yang lainnya yang diuji dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan orang yang diazab karena memang dosa dan maksiat yang dilakukan. Paham? Baik. Kalau dia diazab, baik, karena memang dosa maksiat dan yang pantas untuk itu sebagai apa? Sebagai cambuk pengingat, balik ulang ana. Barakallahu fiik. Tapi kalau yang menimpa orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, orang yang saleh, bahkan anbiya, maka itu untuk mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang dikatakan Yusuf min. Wa qala ghayruhu ma'nahu yuwajjihu ilayhi al-bala fa yusibuhu, yani Allah mengarahkan kepadanya ujian cobaan bala menimpanya sehingga ketika dia sabar apa dia akan meraih keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala membalas ganjari orang-orang yang sabar tanpa ada batas. Ini istimewanya sabar. Barakallahu fiikum. Bighairi hisab. Wa qala Ibnu Jauzi aktsarul muhaddithina yarwihi bi kasri shad. Sayyid Yusuf barakallahu fiikum. Wa samit Ibnu Al-Khashab bi fathhi shad, yani Yusuf. Wa huwa ahsan wa aliyah. Kada qala walau akasa lakana awla wallahu alam. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Maridtu fahuwa yashfin. Yusuf berarti yang bertenang. Yusuf minhu. Ini ditopang dengan hadis yang lainnya kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum, faman sabara falahu sabr wa man jazaa falahu jazaa." Rawatuhu thiqat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Baik, pada saat dia diuji, ditimpakan untuknya bala, musibah, malapetaka, dia sabar, di situ dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahalai untuknya, kemudian apa? Digantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Masyaallah. Jadi kalau sakit, ya bersabar, bukan berarti tidak berobat, silakan berobat. Ya karena walaupun berobat dan memang Allah belum berikan kesembuhan, obat apapun semahal apapun ya tidak akan sembuh. Oleh karena itu memang sekali lagi kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub dengan kondisi orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan inna ajabal li amril mukmin, sangat mengherankan, sangat menakjubkan. Urusan orang-orang beriman, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika ila ahli illa lil mu'min. Semua kondisi keadaan orang yang beriman itu baik. Mau kaya dia, mau miskin dia, mau sehat, mau sakit dia, mau susah, sengsara dia atau bahagia, apapun kondisinya, semuanya baik. Sama dia mengikuti apa? Tuntunan ini. Kondisi apapun. Barakallahu alaikum. Kondisi apapun. In asabathu musibatun hamida wa sabar. Kalau dia ditimpa musibah, barakallahu alaikum, dia justru memuji Allah dan bersabar. Walaupun yujaru fi kulli amrihi. Dan seorang mukmin dia akan diberi pahala atas semua keadaan dia, selama dia menjalaninya dengan tuntunan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu alaikum. Taib. Sakit dia, boleh jadi itulah yang terbaik untuknya. Dan itulah yang terbaik insyaAllah. Baik. Dengan itu boleh jadi apa? Dosanya terampuni. Mati dia dalam kondisi tidak memiliki dosa. Sahih? Barakallahu fiik. Yang seandainya dia diberi kesehatan, boleh jadi dia koma, takabur, congkak, sehingga dia tempatnya di api neraka. Barakallahu fiik. Dan kebalikannya juga mungkin terjadi. Allah musta'an. Intinya barakallahu fikum, apapun yang dilewati dan dijalani oleh seorang mukmin dalam kehidupan dia, mau bahagia, mau sengsara, mau sehat, mau sakit, dan ini akan silih berganti dalam kehidupan kita barakallahu fikum. Ya kan? Karena Allah telah mengatakan wa huwal ladzi adhaka wa abka. Dialah Allah SWT yang menjadikan kalian tertawa dan menangis. Ini ungkapan kondisi jiwa kita. Kita bahagia terkadang kita tertawa dengan tersenyum. Dan ketika kita bersedih kita akan menangis. Barakallahu fiik. Baik. Selama kita menjalani tuntunan Allah SWT dan Rasulnya, maka insyaAllah kita tetap menjadi sebaik-baik orang mukmin. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah.